Mas Sidik, salon yang di luar udah dipasang belum? Sampun, Bib. Sudah ya. Itu volumenya dipantau. Nanti kalau terlampau keras, kecilkan langsung dari speakernya. Itu kan ada volumenya ya. Jangan ngecilkan dari dalam, ngecilkan dari luar. Bisa dipahami, Mas Sidik? Bisa, Bib. Yang di luar speaker udah siap, Bib. Sudah ya, speaker aktif itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma la ibuna ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Untuk mengawali majlis ini kita akan mendengarkan qiraatul Quran dari Ustaz Hamid. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum بكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

maka nanti yang goblok juga enggak banyak. Biar banyak, maka biarkan saja itu basah. Kecuali kalau di tempat yang banyak najis, maka kita dianjurkan itu segera mengeringkan bekas wudhu kita. Kalau tempatnya normal-normal, dianjurkan jangan dikeringkan. Nah itu khusyuk. Ketika basuh kaki, bayangkan, ini nanti jalan di atas Shiratal Mustaqim, minta sama Allah, biar kalau jalan itu bisa terbang, enggak jalan. Cepat teguh, gimana caranya? Nah itu wudhu yang khusyuk. Nah kita kalau wudhu udah khusyuk atau belum? Masih jauh dari khusyuk, tapi ya insya Allah ini ya bisa diterima sama Allah sholat kita insya Allah ya. Mas Sidik silahkan. Nah Habib, ada usulan dari Ayubi di Semarang. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikisahkan masa remaja baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beristrikan Sayyidatuna Siti Khadijah. Sebagaimana kami para kaula muda agar tidak salah jalan dalam mencari jodoh. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Singkatnya, Rasulullah SAW itu dulu beliau sebelum menikah beliau bekerja keras. Itu riwayatnya itu. Rasulullah kerja keras dan tidak banyak dolan. Kerja betul kan Rasul kerja, ya kan kerja dan kerja kesam, ya kan pergi ke kesam kerja lagi. Gara-gara Rasul kerja terus, Sayyidatuna Khadijah tertarik. Ini ada anak muda suka kerja, akhlaknya mulia, jujur, enggak kedunian, ya kan? Kemudian mulai dikasih barang, nih bawa barang dagangan saya, kerja kamu. Pergi Rasul bawa dagangannya Khadijah tul Kubra, ya kan? Bawa ke sana sambil ngasih satu utusan. Temenin nih Nabi Muhammad SAW, temenin mau tahu laporkan seperti apa. Laporkan ini kalau jualnya partai untungnya kecil, kalau jalan dinaungi awan dan lain sebagainya. Akhirnya dilamar oleh Khadijatul Kubra. Akhirnya dilamar ya. Kalau mau diceritakan semua ya tunggu episode berikutnya. Sepanjang hidup kata Habib Husain tadi. Hidup. Nanti insyaallah kita akan apa namanya pelajari ya pelan-pelan sedikit demi sedikit. Insyaallah demikian. Lanjutkan Mas Sidik. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Joko yang ada di Mbaki mau bertanya Habib. Tadi dikatakan pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang najis. Pernahkah ada satu riwayat Nabi saat mau imami sholat subuh tiba-tiba pulang karena belum melaksanakan mandi junub. Dan lalu beliau mandi, apa itu bukan karena ada najis seandainya Nabi selalu suci? Mohon penjelasannya Habib. Oke, begini, memang Rasulullah SAW itu kalau mau sholat aturannya harus wudhu. Itu aturan syariat, ya syariatnya seperti itu. Kalau mau sholat harus wudhu. Ya, kalau mau sholat harus dalam keadaan dia tidak ada hadas di dalam dirinya. Untuk tasyri, untuk mensyariatkan kepada umatnya, maka ya Rasulnya harus begitu. Apa Rasul kemudian ngomong begini, udah kalau kalian harus wudu, kalian harus mandi, oh saya enggak. Oh saya enggak. Kalau begitu ya kacau nih agama. Agamanya akan kacau. Rasul enggak mencontohkan biar umatnya ngerti. Ya, sebagai panutan Rasulullah mencontohkan. Seperti contohnya, Rasulullah SAW sholat. Ketika Rasul sholat, selesai sholat, sahabat ngomong, ya Rasulullah, sholatnya dikosor apa panjenengan lupa? Kenapa? Ternyata Rasul sholatnya cuma 2 rokaat, kurang rokaatnya. Sholatnya dikosor, diringkas, apa panjenengan lupa? Rasul menjawab, sholat tidak saya kosor dan saya tidak lupa. Ayah, sholatnya tidak dikosor dan saya tidak lupa. Ya tadi Rasulullah sholatnya sekian, udah bangun ditambah. Ya bangun ditambah. Dan benar memang Rasul gak lupa gitu. Rasul tidak lupa. Dibuat lupa oleh Allah. Rahmatan kepada umatnya biar ngerti. Kalau nanti sholatnya itu ada yang baru 2 rakaat udah salam, harus ngulangi dari awal apa cukup nambah gitu kan. Tasyri, pensyariatan. Nah jangan dianggap kemudian kalau Rasul mencontohkan semua, oh Rasul ujik ngono lah, kurang ajar lah. Oh no, suwe lali ya saya mau nangaku. Ini begitu. Ini jadi apa namanya, tidak pas, tidak adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasul itu suci semuanya, tapi beliau harus memberikan contoh kepada umat

Jadi kalau misalnya maulid itu hari Rabu, berarti pelaksanaannya malam Rabu. Mengingatkan banyak jamaah yang kumpul di Solo ini ya. Pelaksanaannya malam Rabu. Insyaallah malam Rabu besok, Ar-Raudhah akan menyelenggarakan maulid bersama Habib Husin bin Anis, bersama teman-teman yang lain juga, di kediaman Habib Hasyim Al-Hasni. Tempatnya di mana? Itu merupakan cikal bakal Ar-Raudhah. Biar panjenengan tahu, markas utamanya Ar-Raudhah di Mertodranan. Ya, di Mertodranan. Dulu saya mengawali majelis dari rumah tersebut. Di rumah Habib Hasyim Al-Hasni. Mertodranannya di mana? Tahu Mertodranan enggak? Ada yang tahu, ada yang enggak ini? Ada yang dari Boyolali, Kalioso, Mertodranan, Pundi, atau Bebeb gitu. Ya, panjenengan kan kalau dari Kalioso atau dari mana yang dari arah apa namanya arah utara ya, lewat jalan Kapten Mulyadi dari perempatan Pasar Kliwon terus ke selatan kanan jalan kan ada pom bensin. Ya, ada pom bensin. Seberangnya pom bensin itu kan ada sekolah. Sebelah sekolah ada gang. Jelas? Nah, sebelah utaranya sekolah ada gang. Masuk aja terus ke timur. Nah, nanti masuk ke timur kira-kira 400 meter, nanti udah kelihatan tuh. Nanti akan kita siapkan orang yang bertugas di situ sehingga insya Allah nggak ada yang keblasuk. Ya, nanti akan saya siapkan teman-teman jaga di dua titik. Satu di depan pom bensin, ya, depan pom bensin. Yang kedua di depan lokasi sehingga bisa apa namanya tidak kesasar. Informasinya cukup jelas. Jadi malam Rabu besok, ini kan Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya, Selasa malam Rabu. Waktunya jam 8 tepat. Ya, jam 8 malam tepat. Ya, jam 8 malam tepat. Jam 8 malam tepat. Jam 20.00. Jelas? Iya. Saya mengharap kehadirannya untuk kita bersama-sama baca Maulid Simtuduror. Jadi yang punya buku Maulid Simtuduror silakan dibawa. Ya, silakan dibawa. Kemudian untuk hari Jumatnya pengajian tetap seperti biasa. Jumat depan ya, tetap seperti biasa. Pengajiannya tidak libur. Nah, kemudian untuk hari Ahad 18 Maret, ini kan sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu ya, Minggu. Minggu berikutnya tanggal 18 Maret. Tolong Mas Sidik, saya minta brosurnya satu yang besar, pamflet itu. Iya, ya, udah ada sini. Ya. Ya, insyaallah ini ada pamflet seperti ini. Yang seperti ini saya sediakan khusus untuk teman-teman yang punya masjid atau ada masjid di kampungnya yang kira-kira orang bisa lihat dan terinformasi. Jadi jangan satu orang ngambil satu. Karena ini saya buat cuman sekitar 90. Ya, sekitar 90. Saya masih buat lagi banyak, tapi kertasnya berbeda. Tetap full color, kertasnya berbeda. Yang ini saya minta yang memang pengen nempelkan di tempat-tempat yang strategis. Tapi dengan catatan ya, tolong ditempelkan di tempat yang strategis dan tempat itu tidak menimbulkan masalah. Jangan sampai nanti ditempelkan akhirnya, oh ini ilegal gitu ya. Saya yang kena gambarku sing dipasang nih. Paham? Dikira nanti saya yang nempelkan. Ya, dikira saya yang nempelkan. Jadi instruksinya jelas. Tempelkan saja di tempat-tempat yang diizinkan untuk ditempel. Ya, ditempelkan di tempat-tempat yang diizinkan untuk ditempel. Kalau mau nempelkan ke masjid manapun, minta izin kepada takmirnya. Ya, minta izin kepada takmirnya. Karena masjid punya aturan sendiri, son. Sendiri, jangan sampai nanti dikira yang nempelin saya nggak pakai aturan, ditempelkan di mana-mana. Wih, ki ustadz yang di aturan. Akhirnya nanti dibilang ustadz nggak punya aturan, nggak punya akhlak. Jadi ini sebagai saksi ya, yang hadir semua, saya minta semuanya untuk nempelkan di tempat yang ada izinnya. Nah, tolong diinformasikan selain ditempelkan, diinformasikan secara lisan, SMS dan lain sebagainya. Apa yang Anda bisa? Yang bisa ceramah lewat ceramahnya. Di sini kan ada yang punya pesantren. Mungkin pesantren rumah tangga dengan istri dan anaknya. Kan pesantren. majelis taklim dengan siapapun temannya, mungkin teman-teman ngerokok gitu kan, ada, sampaikan kepada teman-temannya, Ahad 18 Maret 2012 jam 9 tepat. Memang di situ saya tulis jam 9.30 ya, itu mulai acara. Ya, 9.30 itu mulai acara. Jadi datangnya sebelum jam 9.30 pagi. Ya, 9.30 pagi. Sebelumnya itu setengah 10 sudah dimulai acara insyaallah. Acaranya berlokasi di gedung Sritek Arena Gor. Ya, Sritek Arena. Dulu itu Gor Bhinneka. Gor Basket Bhinneka dulu. Kemudian udah diambil alih oleh Sritek, diberi nama Sritek Arena. Lokasi di belakang Sriwedari atau sebelah selatan Pasar Kadipolo. Iya kan? Sebelah selatannya. Belakang Sriwedari. Ya, itu kalau dari Pasar Kadipolo sebelah utara, sorry maaf ya, sebelah utara Pasar Kadipolo. Kalau dari Pasar Kadipolo Anda ke barat, utara jalan itu ada gang masuk, ya masuk, terus di situ ada Gor Sritek Arena. Kalau dari belakang Sriwedari panjenengan terus ke timur, ya nanti di situ ada sekolahan kalau atau kelurahan kalau salah ya, kelurahan atau SD itu, nanti ada gang di sebelah selatan jalan, gang yang besar itu satu-satunya gang besar setelah setelah pertigaan itu ya. Masuk ke kanan, tanya aja di situ Sritek Arena, insya Allah semua orang sudah tahu. Kalau nggak paham Sritek Arena, tanya gedung basket, ya gedung basket yang besar itu ya, tempatnya di situ. Waktunya jam 9:30. Isi acara yang pertama adalah konser solawat. Ya, konser solawat ini yang saya maksud adalah nanti ada beberapa munshid atau vokalis solawat ya. Puji-puji Rasul dan doa-doa dari Jepara dan dari Kudus, kurang lebih ada 5 orang insya Allah. Kemudian rebananya teman-teman yang ada di Solo dan sekitarnya ya. Kalau ada di sini yang mau ikut andil, saya lagi cari orang yang bisa nyuling yang bagus, yang bisa nyuling bagus. Kalau sulingannya gak bagus, ditolak lamaran ya, yang bisa nyuling yang bagus. Saya butuh orang yang bisa nyuling bagus. Kalau mau nyumbangkan untuk solawat, nanti ketemu saya, bawa sulingnya, saya kasih lagunya, nanti kita latihan bersama. Saya cuma ngelatih tapi gak bisa nyuling. Kayak gini loh, kayak gini. Ya, enak kan kalau gak bisa kan tinggal ngomong kayak gini sampai ketemu. Itu kan selesai. Ya, jam 9:30. Kemudian setelah itu bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Nah, buku Ahlul Bid'ah Hasanah kedua insya Allah malam Rebu di rumah Habib Hasyim sudah bisa dibeli. Ya, yang hadir di sana mau beli malam Rebu itu insya Allah sudah ada. Kemudian hari Jumat depan juga sudah ada. Dan nanti pada waktu bedah buku juga ada insya Allah. Harga buku Rp30.000. Jadi kalau panjenengan memang pengen beli, siapkan uang dari rumah. Kalau mau dijual lagi, jualnya Rp40.000 atau Rp100.000 sekalian gak apa-apa. Ya tergantung daerahnya, orang di daerah gunung ini berapa nih? Iya, harganya cuma Rp40.000, ongkos ngebisnya sekian, capek sekian, gula ini kakean, makan sekian, jadi total Rp200.000. Terserah panjenengan ya, terserah panjenengan, itu kan hak pribadi masing-masing. Harga jual dari saya Rp40.000, tapi saya jual Rp30.000, itu sisanya untuk, pokoknya hasilnya untuk kita-kita lah, untuk kegiatan kita-kita bersama. Kemudian, karena ruangannya itu besar ya, dan saya harapkan yang datang itu enggak sedikit, sangat memalukan kok bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah kedua, Ahlul Bid'ah Hasanahnya enggak muncul kan malu ya. Muncul aja, pokoknya muncul gitu ya. Bukan masalah bukunya, tapi saya pengen teman-teman yang suka solawatan, yasinan, Thailand, hari itu ngumpul gitu. Ya hari itu ngumpul, biar kita tuh tersemangati. Ternyata ya, itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang terbesar. Akan sangat memalukan, gedung kapasitas orang 6.000 isinya cuma 200 kan ngisi-ngisi nih. Nah, kapasitas 6.000 saya pengennya yang masuk itu 6.000 atau 8.000, yang di luar itu lebih gitu ya. Sehingga enggak cukup, pengennya seperti itu. Dan saya yakin pasti enggak cukup sebab malaikat satu udah ngebak-ngebaki. Ya, pengen tapi ya betul-betul kelihatan manusianya. Nah, nanti kita akan ajak di situ selawatan bersama. Jadi solawatan itu tuntunan, bukan tontonan. Jadi ya semuanya solawatan, ya. Semuanya ya nyanyi, semuanya baca qasidah. Insya Allah demikian. Nah, karena tempatnya begitu luas, tidak mungkin saya pasang kipas angin yang banyak. Insya Allah nanti yang hadir akan saya siapkan souvenir sampai 4.000 souvenir berupa kipas. Jadi ibu-ibu dari rumah yang kalau datang awal, bapak-bapak juga nggak usah bawa kipas. Kipasnya sudah ada. Kemudian bagi yang belum sarapan, jangan khawatir. Insya Allah rotinya cukup buat ganjil. Ganjil. Buat ganjil cukup. Ya. Ada roti kita siapkan sampai 4.000 snack insya Allah. Kemudian minum, di situ nanti ada aqua seperti biasanya ini ya. Kalau kurang silahkan beli minuman di luar. Pasti banyak orang jualan tuh ya. Kalau kurang silahkan atau bawa dari rumah masing-masing. Karena mengingat acaranya panjang ya. Dari jam 9:30 insya Allah sampai jam 12 waktu zuhur. Waktu zuhur insya Allah udah selesai. Sehingga bisa kembali cari masjid terdekat sholat di situ ya. Sholat di masjid masing-masing atau masjid yang terdekat. Nah, nanti di situ ada event tanya jawab khusus masalahnya yaitu. Enggak bahas masalah yang lain. Begitu masalahnya lain, maka otomatis soalnya gugur. Nah, tanya jawabnya bukan dengan saya mau bertanya, karena itu orangnya sangat banyak. Jadi sejak awal nanti masuk, udah saya kasih nomor khusus, silahkan kirim SMS, maka akan saya pilih nanti berapa soal yang terbaik, di situ nanti akan saya jawab, dan soal yang terbaik tadi yang kirim SMS, akan saya kasih hadiah. Akan saya kasih hadiah. Mau? Oh, nah kan kayak hadiah kan benar. Hadiahnya apa? Permen. Ya enggak, maksud hadiahnya permen gitu ya. Pokoknya ada hadiahnya apa, yang penting kan judulnya hadiah. Nah, tolong ini diinformasikan kepada teman-temannya. Dan acara itu tidak akan disiarkan langsung oleh Al-Hidayah FM. Kenapa? Karena Al-Hidayah FM di jam yang sama sudah terlanjur dikontrak oleh teman-teman dari Ampel. Saya udah minta teman-teman di Ampel untuk dapat rekamannya, tapi yang di Ampel kurang berkenan kalau dapat rekamannya. Yang di Ampel pengen live. Melalui radio ini saya minta teman-teman di Ampel sana, ya, karena mengingat ini kepentingannya jauh lebih besar, saya akan sangat senang hati kalau panjenengan merelakan jamnya untuk teman-teman kita ini mendakwahkan ahlul bid'ah hasanah. Karena pendengar yang di rumah, ya, pendengar yang di rumah itu betul-betul pengen ngikuti, benar nggak nih? Ya, di rumah pengen ngikuti langsung. Kalau rekamannya itu kurang enak. Tanpa mengecilkan kegiatan panjenengan, saya yakin kegiatan panjenengan sangat besar dan di sisi Allah mungkin jauh lebih besar. Tapi karena mengingat ini kepentingan yang jauh lebih besar, bukan urusan ganjaran loh ya, kepentingan yang jauh lebih besar, alangkah senangnya hati saya dan teman-teman saya kalau panjenengan merelakan. Karena itu teman-teman di Ampel, baik itu dari yang ngerti hari itu kegiatannya apa, tolong tuh panitianya diparani, dijak rembukan. Setuju? Ini mumet nih panitianya saya ngomong begini. Iya, pengen gak disiarkan langsung? Pengen kan, Al-Hidayah FM kan memang kalau udah ada jadwal nggak bisa nolak. Nah, sudah jadwalnya milik orang, ya milik orang, sama dengan saya. Cuman kalau ini kepentingan orang banyak, siapa tahu setelah kita minta terus, ini kan saya ngemis loh nih, saya nggak pernah ngemis. Ini saya ngemis, kalau saya ngemis kali ini gagal, udah saya nggak bakal jadi pengemis berarti. Nah, ini saya ngemis, kalau ini sampai ngemis ini gagal, saya nggak bakal jadi pengemis. Ini saya ngemis untuk orang banyak, bukan untuk diri saya sendiri. Nah, itu yang penting. Nah, yang lain ya, yang lain insya Allah kalau masih ada waktu, selain buku Ahlul Bidah Hasanah, saya lagi nyusun kumpulan qasidah pilihan. Gak banyak qasidah pilihannya, gak banyak ya. Cuman di situ saya kasih cara baca latinnya, teks latinnya dan terjemahannya, sekedar biar orang mudeng gitu. Otomatis gak lengkap, termasuk lagu-lagu yang akan dibawakan. Nah, setiap yang hadir nanti otomatis akan saya kasih selebaran, satu lembar ref lagu yang dibawakan, sehingga semua bisa mengikuti dengan semarak. Ibu-ibu, bapak-bapak hadir bebas, jadi tidak ada ini khusus untuk A, untuk B. Pakaian terserah, celana panjang boleh, training boleh, kaos oblong boleh, tapi ya ojo. Loh, ya kan gak ada larangan, Bu. Boleh masuk masjid pakai celana panjang? Boleh. Training? Boleh, bebas. Tapi ya jangan. Kalau bisa, kalau bisa. Ini kan selebaran di sini, pakaian bebas, asal sopan. Enggak pakai jilbab, enggak apa-apa, dosa tanggung sendiri. Ini masalah. Ya, siapa tahu nanti yang enggak pakai jilbab masuk pulang kemudian pakai jilbab. Sobat ngerti kan? Ya, enggak ada, jangan menghalangi orang. Mau datang silakan. Kalau masuk masjid ada aturannya, masuk masjid harus begitu. Karena ini bukan di masjid, itu agak bebas. Saya tidak membatasi ini harus orangnya berjilbab enggak. Yang penting sopan, jangan pakai rok mini, tak usir nanti. Ya, karena nanti terus terang yang laki-laki ini enggak jadi pengajian, mengok kabeh. Asal dia sopan, masalah belum berjilbab, itu urusannya sendiri dengan Allah. Yang laki tolong jangan ngirik, tundukkan pandangan, tugasnya begitu. Oh, jonggo ra jilbaban tambah dilirik, wah rambute, wah gitu. Syukur-syukur kalau ibu-ibu bisa pakai pakaian yang betul-betul islami, kita pakai pakaian yang islami, dan saya anjurkan hari itu betul-betul kita amalkan sunnah Nabi SAW. Rasul menganjurkan kita untuk ibadah lebih suka pakai baju yang berwarna putih. Nah, alangkah indahnya kalau ada 7.000 orang bajunya putih semua. Ya kalau belum punya, nyalengi masih ada waktu 7 hari. Beli baju putih, ya. Yang murah-murah saja, harga 10.000 kewer cari, pokoknya putih gitu kan, kain kafan. Itu pokoknya kain dikebet-kebetkan, itu pakaian umrah kan putih, ya kan? Kelihatannya keren. Gimana? Saya pengen gaya orang umrah, babe. Wah, gaya orang umrah. Sarungan kemudian seperti orang umrah. Ini apa-apa, kan berarti inovatif orangnya. Orang inovatif. Bisa dipahami? Bisa. Loh, ini pengumumannya aja setengah jam, betul kan? Saya mau ngumumkan agak panjang. Jelas ya? Jangan khawatir, ini enggak usah dikopi, ya. Ini enggak usah dikopi. Insya Allah besok atau lusa, ya. Besok atau lusa, malam minggu insya Allah, malam minggu itu saya udah buat kalau enggak salah 1.000, kalau saya enggak salah 1.000 full color, ya full color, cuman kertasnya HVS, sama full color, cuman kertasnya HVS. Kalau ini kan kertasnya memang khusus ya, nah khusus. Nah saya harapkan yang khusus ini memang ditempatkan di tempat-tempat yang betul-betul khusus, istimewa gitu loh. Nah saya percaya dengan panjenengan ngerti kan tempat-tempat yang layak di mana gitu kan. Kalau yang tahu seperti itu silahkan ambil. Nanti masuk aja ke ruang studio, temui dengan yang bertugas di sana ya. Ruang studio ambil gitu ya. Pasang, jangan sampai ini mubazir. Ya, jangan sampai mubazir. Nah kemudian ada pamflet yang kecil-kecil. Flyer yang kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kalau gak salah masih ada hampir 1 rem lebih itu, nanti silahkan yang datang ambil, Mas Abdul Wahid atau siapa disiapkan di luar, nanti ambil 1 atau berapa silahkan tempel di mana-mana, terserah, itu kecil ya, itu kecil. Tapi kalau besok sore ada yang besar seperti ini berwarna, insya Allah. Cukup jelas ya, kira-kira ini yang hadir di sini mau hadir semua atau mau absen? Hadir, insya Allah hadir ya. Mau sendiri atau ajak rombongan? Super kelinci. Teman-teman yang punya bisnya dikerahkan, yang punya truknya dikerahkan, yang punya sepeda ontel dengan klub sepeda ontelnya, pokoknya yang macam-macam gitu ya. Yang punya super kelinci, kelincinya dikeluarkan. Insyaallah demikian. Ya, itu nanti akan jadi majelis kita bersama. Kita mau seneng-seneng dengan selawatan, bahagia ya Farah. Dengan sholawatan, bisa khusyuk nanti insya Allah juga. Yang penting pasang niat yang baik ya. Pasang niat yang baik. Kita pengen mensyiarkan cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tujuannya itu. Jangan untuk berbangga-bangga ya. Jangan. Jangan punya niatan untuk berbangga-bangga atau untuk menunjukkan, wah saya ini. Jangan sama sekali. Niatkan untuk mensyiarkan Islam boleh. Mensyiarkan Islam. Biar nanti pengajian itu dapat barokah ya. Dapat barokah. Jelas semuanya? Ya, saya harapkan untuk teman-teman yang lokasinya tinggal di Ampel, silakan panitianya di lobi ya. Nanti tanya sama Radio Al-Hidayah itu kira-kira majelis di mana. Itu majelis besar ya dan orang-orang yang mulia. Tapi syukur kalau ada yang bisa melobi agar acaranya di sana direkod, live-nya kita gunakan untuk teman-teman dari Solo Raya ini ya, dari Solo Raya. Demikian, semoga manfaat, kurang lebih maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah

Saya mau menek. Saya tak akan berhubung. Saya ingin tarap.